Baik saudaraku, langsung saja. Yang satu ini artis idolanya Indonesia, ratu oplosannya Indonesia tuh. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur bro. Bertalenta, banyak penggemarnya, cantik baheno lincah lagi. Ada Ramayana, ada Kompa Community, juga ada Dewi Soteng. Wiwi Sakita Ju Palapa. Mas, kowe nandi? Aku ndeleki kowe, Mas. Ibarat seko kucing dikareti, ambiar adikku. SNB Indonesia lambaikan tangannya bareng-bareng. Yang kelingan mantan, nyanyi bareng boyang bisa. Terima kasih. rek. Eling apa ora? Eling. Perlu dieling-eling ya. Ora. Selamat sore, assalamualaikum. Apa kabar SNB?